kini aku berada. Mengapa, oh mengapa engkau tak percaya? Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, oh mengapa tak perlu bertanya? Ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah ku harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa aku tak percaya? Mungkinkah kau ingin terus berjalan?